Masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar, masih di acara Indahnya Keluarga Sakinah. Dan di saat ini atau di kesempatan kali ini kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang sudah kita siapkan untuk kami bacakan. Dan langsung saja kita baca untuk pertanyaan yang pertama. Bismillah, Afan izin bertanya Ustaz. Jika seorang wanita mengajukan hulu namun sampai beberapa bulan belum juga diajukan ke pengadilan karena faktor biaya, sementara suami istri itu sudah pisah rumah, apakah dalam kondisi seperti ini masing-masing masih terikat hak dan kewajiban? Jazakumullahu khairan. Wa iyakum jazakumullahu khairan. Kalau hulu tersebut belum diterima, belum diputuskan oleh hakim, tentunya al-aslu baqa'u makan ala makan. Hukum asalnya, dia tetap seperti sedia kala sebagai suami dan istri. Semestinya tidak pisah rumah dan masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab seperti suami istri, sampai hakim di pengadilan memutuskan cerai tadi atau khulu tadi diterima. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kecuali kalau suami yang menceraikan, maka sejak suami menyatakan cerai, maka saat itu sudah terjadi perceraian walaupun belum resmi di pengadilan. Tentunya kalau itu adalah talak satu, tidak harus pisah rumah juga sampai masa iddah habis. Karena di masa iddah istri tetap mendapatkan hak tempat tinggal, hak ma'isyah, memberikan penghidupan untuknya, dan seterusnya. Sebagaimana sebelumnya, sampai ketika habis masa iddah, tidak rujuk, maka saat itulah terputus hubungan sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika ada seorang suami yang punya istri dua, kemudian suami itu sakit-sakitan dan sudah tidak bisa mencari nafkah? Suami itu dirawat sama istri pertama, antara istri satu dan istri dua letaknya berjauhan, beda pulau. Yang mau ditanyakan, bagaimana hukumnya dengan istri yang kedua jika meminta cerai karena sudah menunggu 2 tahun tapi gak ada perubahan karena istri kedua tidak mau larut dalam kesedihan? Nah, kalau dia sampai 2 tahun tidak mendapatkan haknya, dalam artian karena udur tentunya, maka dia punya hak untuk meminta cerai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, ukuran soleh dan solehah pada seorang dilihat dari apa? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Masya Allah. Ukuran soleh dan solehah kita hanya bisa melihat dari zahirnya. Adapun batinnya urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, kita bisa melihat bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana salatnya, bagaimana perangainya dan seterusnya, tapi secara zahirnya, hablum minallahnya bagaimana, hablum minannasnya juga bagaimana, apakah sesuai dengan sunnah atau tidak. Dimulai dari yang paling pentingnya dulu. Barakallahu fiikum. Kalau terlihat salatnya bagus, mudah-mudahan yang lainnya juga akan bagus. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, Ustaz mau bertanya, bagaimana jika istri sudah belajar sunnah namun suami masih belum sepenuhnya? Kajian yang didengar masih semisal Ustaz-Ustaz yang terkenal di YouTube namun belum sesuai dengan sunnah, masih berpegang atau condong dengan salah satu madhab. Bagaimana cara kita meyakinkan suami kita bahwa ajaran salafus soleh insyaallah yang lebih baik? Nah, kita bisa berbicara dimulai dengan dalil yang disepakati, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena insya Allah seluruh kaum muslimin mengakui bahwa Al-Quran ada sebagai pegangan sebagai prinsip utama dan pertama. Demikian pula insyaallah biidznillah taala hampir seluruh kaum muslimin, saya katakan hampir karena ada yang memang pengingkar-pengingkar sunnah, tapi hampir seluruh kaum muslimin mereka meyakini bahwa sunnah ajaran Rasulullah SAW adalah penjabaran dari Al-Quran. Maka mulai dari sana, mulai dari ayat dan hadis. Misalnya ayat, kamu bacakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan generasi pertama, generasi para sahabat, seperti ayat as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhuan. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah Ta'ala. Artinya dengan ayat ini, bukankah kalian sepakat dengan Al-Quran? Al-Quran mengatakan generasi pertama adalah yang paling utama dan diridhoi, yang disebut oleh Allah muhajirin, ansar, dan yang mengikuti mereka. Karena kita bukan muhajirin, kita bukan ansar, maka kita berupaya untuk menjadi yang ketiga, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang seperti itu, yang menunjukkan keutamaan generasi pertama, keutamaan para sahabat. Seperti dalam surat Al-Fatih, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang berbaiat kepadamu di bawah pohon, yakni para sahabat. Demikian pula ayat-ayat yang lain, demikian adanya. Yang menjelaskan keutamaan generasi pertama. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim juga menyatakan generasi pertama itulah yang terbaik. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, kata Nabi. Berarti generasi pertama ini generasi utama, generasi yang dijamin dengan keridhaan, generasi yang berjalan di atas kebenaran, generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Bukankah pujian Allah dan Rasulnya memiliki makna bahwa hendaklah kita menjadi seperti mereka? Bahkan ada yang tegas dikatakan dalam Al-Quran, fa'in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti kalian beriman, siapa kalian yang dimaksud oleh Allah? Para sahabat. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti kalian beriman wahai para sahabat, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk hidayah. Berarti beriman seperti para sahabat. Dengan itu barakallahu fikum, insyaallah dia akan paham bahwasanya pemahaman para sahabatlah, pemahaman generasi pertamalah yang akan membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Afan izin tanya Ustaz, bagaimana jika seseorang ingin menikah tapi belum punya cukup uang? Apakah boleh meminta bantuan kepada saudara-saudari kandungnya yang berkecukupan, sedangkan mereka siap dan ridho membantu? Apakah ini dibolehkan? Atas jawabannya, jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Sesungguhnya hukum asalnya boleh-boleh saja meminta bantuan, walaupun tidak utama. Tidak utama maknanya sebaiknya kita tidak meminta-minta, tetapi tidak sampai kepada haram untuk meminta, apalagi kepada saudara sendiri. Tetapi disebutkan di sini kalimatnya saudari-saudari, artinya perempuan. Kalau perempuan barakallahu fikum, yang dimaksud kalau perempuan itu bersuami ya, kalau perempuannya belum bersuami ya enggak masalah. Tapi kalau perempuan itu bersuami, maka tentunya harus dengan izin suaminya. Artinya tidak bisa dia begitu saja membantu kamu dalam keadaan suaminya tidak ridha. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, alhamdulillah, semoga Allah menjaga Ustaz Muhammad serta keluarga dan juga kru Indasiar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, yang pertama, bagaimana jika punya niat untuk ta'adud tapi istri belum ridho? Apakah ta'adud harus mendapatkan ridhonya istri? Yang kedua, jika seorang yang sudah beristri ada niat ta'adud apa boleh bertanya langsung kepada perempuan atau janda insyaallah solehah dengan tujuan untuk melamarnya? Tidak harus mendapat keriduan istri, tetapi paling tidak engkau sudah mendidiknya dan engkau sudah mendapatkan pengetahuan ghalabatudzan itu adalah prasangka yang dominan bahwa istrimu sudah siap. Supaya jangan sampai rencananya ta'adud, ternyata bukan ta'adud. Kebanyakan orang yang ingin ta'adud, ternyata yang terjadi ganti istri. Iya. Karena memang dia tidak bisa menguasainya. Sehingga pertanyaan pertama tadi, tapi istri belum ridho. Kalau urusan ridho enggak ridho itu barakallahu fikum, itu bukan syarat. Tetap sah kalau kamu menikah. Tapi bukankah engkau ingin ta'adud, bukan ingin ganti istri? Maka didiklah istrimu sampai engkau memiliki keyakinan dengan prasangka yang dominan, prasangka yang ghalib, kalau istrimu bisa. Bisa mengatasinya dan bisa sabar mengatasinya. Sebab dua jenis perempuan, dua-duanya sama cemburu, dua-duanya sama marah, dua-duanya sama. Tetapi yang satu bisa mengatasinya, yang satu tidak bisa. Sehingga terjadilah kekacauan dalam rumah tangga dan kemudian terjadilah perceraian. Dan berarti itu bukan menambah istri, tetapi ganti istri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Terus yang kedua, Ustaz? Adapun yang kedua, barakallahu fikum, hendaklah sebaiknya dengan perantara saudaranya yang laki-laki. Walaupun dia memang janda, bisa menentukan pilihannya sendiri. Tetapi barakallahu fikum, bukankah kita tahu tentang bahayanya khalwat, bahayanya kalau seorang berduaan atau berbicara berdua dan seterusnya. Sehingga datangi mahramnya, kakaknya, adiknya, bapaknya, dan kemudian berbicara kepadanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum, saduna izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ikhwah memiliki istri yang tahu bahwa dirinya fakir ilmu, tapi istrinya tersebut tidak mau menuntut ilmu. Bagaimana cara ikhwah tersebut menghadapi istrinya? Atas bimbingan antum, jazakallahu khaira wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullahu khaira wa fikum barakallah. Kalau dia tahu bahwa dirinya fakir ilmu, kenapa tidak mau belajar? Itu sebuah keanehan. Seorang itu barakallahu fikum, kalau dia bodoh kemudian tidak mengerti bahwa dirinya bodoh, itu dikatakan dengan bodoh kuadrat. Namanya jahil murakkab. Dia bodoh tapi tidak merasa dirinya bodoh, merasa dirinya pandai, tidak perlu belajar dan seterusnya. Tetapi kalau sadar dirinya bodoh, berarti dia sudah mendapatkan separuh ilmu, bahwa kamu tidak punya ilmu. Biasanya orang yang sadar kalau dirinya belum punya ilmu, dia akan belajar, dia akan bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dia akan membaca, dia akan mendengarkan kajian-kajian dan seterusnya, karena dia sadar bahwa dirinya tidak punya ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga sang suami semestinya harus mendidik istrinya secara langsung atau secara tidak langsung. Secara langsung itu engkau yang menjadi gurunya, sehingga bisa mengajari dengan santai. Ini hukumnya begini, ini hukumnya tidak boleh, ini hukumnya boleh, ini sebaiknya seperti ini sebaiknya seperti itu, ini dalilnya, ini ayatnya. Tanpa terasa kalau dia itu digurui. Artinya apa? Kalimat-kalimat santai, tidak perlu ada duduk innalhamdulillah, nahmaduhu, gak perlu begitu. Pakai mukaddimah, mu'akhirah, dan seterusnya, pembuka, penutup, tidak mesti. Ketika kasus itu terjadi, kamu ingatkan, jangan, itu tidak boleh, itu haram. Itu juga pendidikan. Jangan dikira itu bukan pendidikan. Itu juga menyampaikan ilmu secara langsung. Kalau secara tidak langsung, ajak dia untuk mendengarkan kajian, ajak dia untuk hadir muhadarah, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Muhammad dan segenap kru Indosiar diberi kesehatan dan istiqomahan. Amin wa iyyakum. Afan, izin bertanya. Orang tua saya menginginkan dan menyuruh untuk segera menikah. Namun karena belum ada yang datang, akhirnya orang tua saya menyuruh saya untuk mencari jodoh sendiri. Belum ada yang datang itu berarti dia perempuan. Nah, perempuan. Mencari jodoh sendiri dengan bertanya-tanya, mencari melalui teman-teman saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah perbuatan tersebut diperbolehkan dalam agama bagi wanita untuk mencari jodoh sendiri? Ya, mohon nasihatnya Ustaz terkait hal ini. Apa yang harus saya jelaskan terhadap orang tua terkait hal ini? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya, Ustaz. Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Yang terjadi di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, beberapa wanita menawarkan diri kepada Rasulullah SAW. Dan itu bukan aib, menawarkan dirinya untuk Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW tidak berkenan, ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, aku saja, biar aku saja yang menikahinya. Tetapi ketika sahabat tadi akan menikahinya, Nabi menyatakan, hendaklah engkau berikan maharnya, walaupun cincin dari besi, artinya walaupun murah, walaupun tidak begitu berharga, tetapi harus memakai mahar. Kalau kepada Rasulullah SAW tadi, boleh seorang wanita menyerahkannya secara tanpa mahar. Tapi kalau yang lain, harus pakai mahar. Asyahid barakallahu fikum, ada wanita-wanita yang menawarkan dirinya kepada orang saleh, dan itu barakallahu fikum terjadi di zaman salaf dan tidak disalahkan atau tidak ditegur oleh Rasulullah SAW. Bentuk kedua, ada orang tuanya yang menawarkan kepada orang lain, yakni kepada orang yang baik, yang dianggap soleh, kemudian berkata, maukah engkau menikah dengan anakku? Sebagaimana Sa'id bin Musayyib rahimahullah yang menikahkan anak perempuannya dengan muridnya dan lain-lain. Sehingga ini sesungguhnya kalau yang diharapkan adalah suami yang saleh, tidak jelek atau tidak menjadi sesuatu yang merendahkan atau sesuatu yang aib, tidak. Karena itu terjadi di masa salaf. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, demikian telah kita simak bersama sesi yang kedua sesi tanya jawab. Ya, dan alhamdulillah sudah beberapa pertanyaan yang kita bacakan dan sudah dijawab oleh beliau. Jazakumullah khairan atas waktunya saat di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kita manfaat, dan insyaallah kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Akhir kalam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.